Halaqah yang ke-34, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir yang tidak memudarati bagi mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, yang memudarati mereka di dunia maupun di akhirat, wa la yanfa'uhum, dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka sudah tahu bahwasanya orang yang membeli sihir ini, maka dia di akhirat tidak memiliki bagian. Menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang melakukan sihir nanti di akhirat tidak memiliki bagian, artinya tidak memiliki kenikmatan. Dan menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan sihir, dia adalah orang yang kufur. Karena orang yang kafir di akhirat tidak memiliki kenikmatan sedikit pun dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq wa la bisa masyarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh jelek apa yang mereka beli seandainya mereka mengetahui. Ayat ini menunjukkan kepada kita dalam beberapa tempat bahwasanya sihir adalah sebuah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah menjauhi apa yang dinamakan dengan sihir dan menasihati orang lain, saudaranya yang masih melakukan sihir ini, dan hendaklah membersihkan masyarakat dari tukang-tukang sihir, dan hukumannya berat di dalam Islam bagi orang yang menjadi tukang sihir. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, haddu sahir darbuhu bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipotong dengan pedang. Kenapa demikian? Karena kerusakan yang ditimbulkan, menyakiti manusia, memisahkan antara seorang suami dengan istri, menghancurkan sebuah keluarga, maka hukumannya di dalam Islam adalah dipotong dengan pedang, artinya dibunuh. Dan dari sini ada pembicaraan di kalangan para ulama, ada yang mendhaifkan, namun membunuh tukang sihir dengan pedang ini telah datang dari beberapa sahabat, di antaranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman beliau radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan untuk membunuh setiap tukang sihir baik laki-laki maupun wanita, dan ini disetujui oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Demikian pula telah sahih dari Hafsah anaknya Umar bin Khattab bahwasanya pernah ada salah seorang budak Hafsah ini mensihir Hafsah, kemudian dia mengaku dan mengeluarkan sihirnya, kemudian setelah itu dia dibunuh karena dia telah mensihir Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian juga datang dari Jundub, dan Jundub adalah salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Jundub ibnu Ka'ab. Ketika suatu saat beliau berada di depan salah seorang amir atau khalifah Bani Umayyah, yang saat itu ada seorang laki-laki yang dia melakukan sihir takhyili, ya sihir yang berupa khayalan. Dia seakan-akan dilihat oleh manusia saat itu membunuh seseorang dan memotong kepalanya, kemudian dia bisa menghidupkan kembali orang tersebut. Ini dilakukan di depan Jundub ibnu Ka'ab dan juga salah seorang khalifah di zaman Bani Umayyah. Maka Jundub mendekati orang tersebut kemudian membunuhnya, dan sanadnya sahih menunjukkan bahwasanya hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Dan yang melakukan adalah pemerintah. Yang melakukan adalah yang berwenang, yaitu penguasa pemerintah yang sah. Inilah yang berhak untuk menegakkan qisas atau hukuman bagi orang lain. Bukan dilakukan secara individu. Seseorang menemukan tetangganya ada tukang sihir, kemudian dia datang dan membunuh, maka ini tidak diperbolehkan. Yang menegakkan qisas dan juga hukuman yang berhak adalah yang berwenang, yaitu para penguasa pemerintah yang sah. Merekalah yang berhak untuk menentukan dan menegakkan hukuman bagi manusia. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.